Tuhan ngeri menyayat hati. Apa yang berlaku kini tak dapat ku mengerti. Kita sering sakit menyakiti. Ego berdembung, masing-masing sombong. Amarah kian memuncak beracun di jalan meresap ke jiwa. Kabur mata dan minta tertutup pintu hati. Bumbu di bicara agar terhenti. Dalam perjalanan hidup ini penuh pancaroba. Kita diuji dan diduga tak mengira masa. Harus kita maaf memaafkan. Mengapa harus terjadi manusia membawa sengsara? Apa sudah kau terlupa? Sudah dijadikan khalifah dunia. Mengapa harus begini? Kita semua hamba ilahi. Kasih antara kita amanah dari yang maha esa. Keganasan manusia sampai bilakah bila ketakutan melanda. Kita terkurung dalam penjara lara yang mereka bina. Sekeliling kita tiada lagi hari kita dibuka bumi tanpa waspada. Ku berlindung pada Allah Maha Esa. Selamatkanlah hamba ini. Yang sering terjadi perasaan menjadi pedoman. Kemana pergi? Amanah dari Yang Maha Esa.